Kemudian ketika sujud, tangan terlebih dahulu ataukah lutut yang diletakkan di tanah atau lantai? Maka pendapat yang paling rajih adalah tangan terlebih dahulu. Sebagaimana hadisnya Al-Barra bin Azib, riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Beliau Al-Barra Ibn Azib menyatakan, walam yahni ahadun minna hatta wadu'a Rasulullah SAW jabhatahu alal ardi. Dan tidak ada di antara kami yang mulai membungkukkan badannya, punggungnya. Walam yahni ahadun minna dhuhrahu. Tidak ada di antara kami para sahabat yang sholat ketika itu mulai membungkukkan badannya. Hatta wadu'a Rasulullah SAW jabhatahu alal ardi. Sampai Nabi meletakkan, menempelkan keningnya ke tanah, ke lantai, ke tempat sujud, barulah kami mulai membungkukkan. Membungkukkan di sini otomatis barakakum tangan terlebih dahulu. Kalau lutut terlebih dahulu memposisikan punggung untuk bungkuk, maka itu susah. Ya. Barakakum. Dan juga ini dikuatkan oleh hadis barakakum, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah dan Al-Imam Ad-Daruqutni serta Al-Imam Al-Hakim. Barakakum, diceritakan di situ, wa kana yad'u yadayhi 'alal ardi qabla rukbatayhi, bahwasanya Nabi biasa meletakkan kedua tangannya terlebih dahulu ke lantai sebelum kedua lututnya. Dan juga didukung dengan sabda Nabi sendiri, idza sajada ahadukum fala yabruku kama yabrukul ba'ir wal yad'u yadayhi qabla rukbatayhi. Apabila salah seorang dari kalian sujud, maka janganlah dia itu ya menderum seperti deruman unta. Maka hendaknya dia meletakkan kedua tangan terlebih dahulu sebelum kedua lututnya. Maka cara yang sahih, yang lebih rajih adalah kedua tangan terlebih dahulu baru kedua lutut. Namun kalau di situ ada udzur barakakum, seperti sakit punggung atau yang lainnya, maka tidak mengapa barakakum dia mendahulukan meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangannya. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an, posisi tangan saat sujud barakakum, tangan ya diletakkan ke lantai, ke tanah ketika sujud, sebagaimana wajah diletakkan. Kemudian ketika mengangkat wajah untuk duduk, maka tangan juga diangkat. Barakakum. Ketika sujud, tumpuan tangan adalah telapak tangan, bukan barakakum kepalan jari atau bukan jari-jari. Maka kalau ada yang sujudnya begini, ya, atau begini, tangannya begini, maka tidak sah. Karena sebagaimana disebutkan dalam hadis, di antara anggota sujud adalah al-kafan, dua telapak tangan. Maka begini. Barakakum. Ini penting. Kemudian merapatkan jari-jari tangan dengan menghadap kiblat. Kemudian jari-jari tangan itu diletakkan di sisi pundak, lurus dengan pundak, begini, ya, di samping pundak atau di samping telinga, maka boleh. Yang salah adalah meletakkan kedua telapak tangan barakakum di samping lutut, ya, barakakum. Kemudian Ketika sujud juga menempelkan kening dan hidung sekaligus. Barakallahu. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis tidak sah salatnya orang yang tidak menempelkan hidungnya saat sujud namun keningnya saja, maka tidak sah. Nanti akan disebutkan dalil-dalilnya. Kecuali ada udzur di situ. Telinganya habis operasi. Telinganya ada udurnya, luka atau semisalnya. Kemudian ketika sujud, dia harus meletakkan dua lutut karena di antara anggota sujud adalah syaratnya rukbatani, dua lutut. Ya. Maka kalau satu lutut satunya diangkat seperti anjing kencing, maka tidak sah. Dan ujung-ujung telapak, telapak kaki ya, jari-jarinya itu juga merupakan barakafikum anggota sujud, namun dengan cara menghadapkan ke kiblat. Bukan hanya nempel begini, tapi ditekuk jari-jarinya menghadapkan ke kiblat. Bagaimana yang jari kelingking itu biasanya susah karena enggak nyentuh. Ya, maka semampunya. Barakallahu. Kemudian disebutkan wa yurussu aqibaihi, menempelkan kedua tumitnya. Tumitnya itu ditempel. Ya. Namun sebagian para ulama menyebutkan ini sunnah. Ya memang. Tapi beliau barakafikum menempelkan. Ikhwani wa akhwatillah rahimani wa rahimakum jami'an. Sebutkan di sini dalam hadis, fa idza wada'a aduma jabahahu fal yad' yadayhi wa idza rafa'a fal yarfa'huma. Apabila salah seorang dari kalian meletakkan ya keningnya, maka letakkan juga dua tangannya. Tangan di sini adalah telapak tangan. Apabila mengangkat kening untuk duduk di antara dua sujud, maka angkat juga kedua tangan. Jadi ketika duduk di antara dua sujud, posisinya itu tangan sudah diangkat. Kalau tidak diangkat, berarti seperti push up. Posisi orang push up, tapi dia duduk di antara dua sujud seperti itu, maka tidak sah. Barakallahu'alaikum. Ini penting. Agar kita tahu di mana orang itu dikatakan duduk di antara dua sujud, dan di mana orang itu dikatakan sujud. Barakallahu. Wa kana ya'tamidu 'ala kaffayhi. Ketika sujud beliau bertumpu dengan kedua telapak tangan, bukan jari-jari begini. Ya. Wa yadummu asabi'ahuma, mengumpulkan jari-jarinya begini, bukan begini. Ya, kumpulkan begini. Wa yuwajjihuha tibalal qiblah, dan dihadapkan ke kiblat. Bukan dihadapkan ke ini, ya. Ingat, ke kiblat, bukan begini atau miring yang lain-lain. Bukan pulang kepal ketika sujud. Barakallahu fikum. Wa kana yaj'aluhuma hatwa mankibaihi, dan beliau menjadikan kedua telapak tangannya itu di samping, terkadang di samping atau di sisi dua pundaknya ketika sujud begini. Ya. Barakallahu. Wa ahyanan hatwa udhunaihi, dan terkadang di samping kedua telinganya begini ketika sujud. Namun juga barakallahu beliau tajafi ketika sujud. Ya. Menjauhkan lengan tangan dari sisi tubuhnya, Ya, ini kalau sholat sendirian. Adapun sholat berjamaah semampunya, agak begini. Ya, dijauhkan dari sisi kedua kanan kiri badannya berkofikum. Kalau sholat sendirian, terkadang Nabi itu menjauhkan begini, merenggangkan sehingga kelihatan ibtihi, kelihatan ittahu, yakni putihnya ketiak beliau, menunjukkan beliau itu bersih. Di antara barakahikum fitrah adalah sunnah, yang fitrah adalah barakahikum mencabut bulu ketiak, membersihkan bulu ketiak. Barakahikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Kemudian 7 anggota sujud. Al-kafani, 2 telapak tangan. Ar-rukbatani, 2 lutut. Berarti 4 ya. Wal-qadamani, ya, 2 telapak kaki, yang itu diwakili dengan ujung-ujung jari kaki yang dihadapkan ke kiblat, yang dikumpulkan ketika sujud, ya, wal jabhah wal anfu, kemudian kening sekaligus hidung itu jadi satu. Berarti itu 7 anggota sujud. Kalau dia tidak ada udur, dikurangi menjadi 6, maka barakah fikum tidak sah sholatnya, karena sujudnya tidak teranggap. Walaupun itu rokaat pertama, rokaat kedua, atau yang jadi satu ini, antara barakah fikum jabhah, kening, dan hidung, salah satunya tidak dijadikan satu, atau nyentuh salah satunya saja, maka tidak dianggap barakah fikum. Dan ini penting. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Kemudian ketika sujud, larangan menggulung rambut. Misalkan ada orang sujud, dia lupa tidak pakai peci ketika sholat. Ketika dia hendak sujud, barakah fikum, rambutnya itu ya dibeginikan, kemudian dia sujud. Katanya tidak sah ya ketika sujud kalau ada rambut mengenai keningnya, maka ini tidak benar, maka ini dilarang. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang semacam itu barakah fikum, kalau diikat, karena ada hadis barakah fikum, ada seorang sahabat ya, atau seorang barakah fikum, dia mengikat orok suhu makus, rambutnya itu diikat, ditaruh di atas ini. Diikat ini khawatir dia itu jatuh ketika sujud. Barakahikum. Maka kata Nabi, zalika kiflu syaiton, itu adalah ya tempat ikatannya setan. Jadi tali ikat yang ada di rambutnya itu tempat duduknya setan. Maka seperti itu tidak boleh, biarkan saja. Tidak mengapa, barakah fikum, rambut itu kena ke tanah atau lantai ketika sujud, ketika dia lupa memakai kolansuah, peci. Tetapi untuk wanita, maka rambut itu merupakan aurat, tidak boleh ditampakkan, barakah fikum. Maka dia harus di dalam mukena, ya, barakah fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Kemudian termasuk larangan ketika sujud, ketika sholat adalah menyingsingkan bajunya, melipat bajunya. Barakah fikum. Kalau isbal kemudian dilipat, dilinting, itu tidak mengapa. Yang dimaksud itu dia enggak isbal sebenarnya. Sudah pas seperti ini. Ya, entah celananya atau lengan bajunya, kemudian dilinting sampai sini, dia sholat. Maka di situ ada larangan. barakallahu fikum, ada larangan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Di sini disebutkan ketika sujud ya. Ketika sujud tidak boleh sujud seperti sujudnya anjing. Yakni yaqtarisu dhira'ayhi, menempelkan lengan tangan yang bawah. Lengan tangan ada dua ya, sini sama sini. Lengan tangan atas, lengan tangan bawah. Menempelkan lengan tangan yang bawah ke lantai, maka itu tidak boleh, karena itu seperti berkafikum duduknya atau sujudnya anjing. Maka disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Abu Dawud, kana la yaqtarisu dhira'ayhi, bahwasanya Nabi berkafikum ya, la yaqtarisu dhira'ayhi, beliau tidak menempelkan lengan tangan yang bawah barakakum ketika sujud ke tanah. Bal kana yarfa'uhuma 'anil ardi, bahkan Nabi itu mengangkat telapak tangan yang bawah, lengan yang bawah barakakum diangkat dari tanah. Berarti begini kalau sujud. Nah, diangkat begini. Enggak boleh nempel begini. Diangkat begini. Kalau seperti ini barakakum, itu boleh ketika sholat sendirian atau ketika berjamaah. Wa yubaiduhuma an janbayhi hatta yabdua bayadi, atau bayad hatta yabdua bayadu ibtaihi min waraihi. Dan beliau itu Nabi menjauhkan dua lengan ya, tangannya yang bawah itu dari lambungnya. Nah, begini. Ya. Sampai terkadang ketika sholat beliau terlihat putihnya ketiak beliau. Barakallahu'alaikum. Maka seperti itu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Kalau sholat sendirian, maka kita juga mengamalkan ya seperti ini, membentangkan, menjauhkan barakakum lengan, baik lengan atas, lengan bawah dari lambung kita. Kemudian ketika sujud wajib tumakninah sebagaimana gerakan-gerakan sholat yang lain. Sebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala, wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi itmamir ruku' was sujud wa yaqribu liman la ya'alu dzalik mithlul ja'i' ya'kulu tamrah wa tamratain la yaghniyani anhu syai'an. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan seseorang ketika salat supaya menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Dan beliau mempermisalkan bagi orang yang tidak menyempurnakan keduanya seperti orang yang lapar, kelaparan. Sehingga satu biji atau dua kurma tidak bisa mengenyangkan dia. Wa kana yaqulu fihi, dan bahkan Nabi pernah menyatakan, memberikan julukan bagi orang yang ketika rukuk, sujud atau gerakan yang lain sholatnya tidak tumakninah, innahu min aswa inna sarokoh, sesungguhnya dia adalah pencuri yang paling jelek di kalangan manusia. Sebutkan dalam riwayat lain, pencuri yang paling jelek adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Maka sebagian sahabat bertanya-tanya, bagaimana itu maksudnya mencuri dalam sholatnya? Mungkin dikira mencuri itu hanya terkait dengan harta. Namun ternyata tidak. Orang yang tidak tumakninah berarti dia mencuri. Ya. Barakafikum kesempurnaan sholat sehingga tidak sempurna sholatnya. Bahkan tidak sah. Tidak sah sholatnya dan tidak diterima. Barakafikum. Ikhwani wa fatahillah rahimani wa rahimakum jami'an. Ketika sujud juga hendaknya itolatus sujud, disunahkan memperpanjang sujud. Namun barakafikum, hal ini ya, hukumnya tidak wajib melihat keadaan. Ketika orang yang sholat di belakang imam adalah orang yang sudah tua renta, orang-orang lemah, anak-anak, orang-orang yang sakit, orang-orang yang memiliki kesibukan, maka barakafikum tidak diharuskan panjang sujudnya. Namun tumakninah tetap wajib. Ukuran tumakninah adalah kembali dengan sempurna posisi sedang apa dia melakukannya. Ketika rukuk, ya ketika rukuk dia sempurna. Dan minimalnya adalah bacaan satu kali subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kemudian ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu minimal satu kali dikatakan tumakninah dengan syarat badannya itu sudah terposisikan seperti orang sujud atau ruku. Barakallahu. Adapun kalau sholat sendirian, baik sholat sunnah maupun sholat wajib fardu, maka disunahkan untuk itolatus sujud, memperpanjang sujudnya, terutama ketika qiyamul lail, sholat malam. Barakallahu. Ikhwani wa akhwatihillah rahimani wa rahimakumul jami'an. Pernah ditanyakan, mana yang paling afdol? Orang yang bacaannya lama panjang ketika sholat tarawih misalkan, namun sujudnya rukuknya biasa, dengan orang yang sujudnya rukuknya panjang. Maka dijawab oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah barakakum, dalam kitab beliau juga dibahas bahwasanya panjangnya bacaan imam, bacaan seseorang ketika sholat, berarti itu afdolnya adalah pada bacaan. Adapun panjangnya rukuk dan sujud, itu adalah afdolnya pada gerakan. Maka barakakum, dilihat kondisinya. Kemudian yang terakhir adalah fadlus sujud, keutamaan sujud. Di antara keutamaan sujud barakakum, orang yang sholat, yang selalu sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana sholatnya diterima, dikarenakan wudunya diterima juga, maka pada hari kiamat nanti, wajah, tangannya, dan kakinya akan bercahaya karena bekas sujud dan wudunya. Wajahnya bercahaya karena barakakum, ketika berwudu memang wajah itu termasuk anggota wudu yang harus dibasuh. Demikian pula tangan dan kaki. Demikian pula ketika sujud, wajah, tangan, kaki itu merupakan anggota sujud. Sebutkan dalam hadis barakakum, fa inna ummati yauma idzin ghurra minas sujud muhajjaluna minal wudu. Riwayat Al-Imam Ahmad. Nabi SAW beliau bersabda, sesungguhnya pada hari kiamat nanti, ya, sesungguhnya umatku pada hari kiamat nanti, ya, ghorra minas sujud, pada wajahnya, pada tangannya, pada kakinya itu bercahaya, dikarenakan barakafikum banyak sujud, ya, muhajjaluna minal wudu, dan merupakan dikarenakan bekas wudu mereka. Oleh karena itu, kita juga harus memperhatikan wudu kita. Kalau wudu kita tidak sah, maka sholat juga tidak sah. Barakakum. Ikhwani wa akhwatihillah rahimani wa rahimakumul jami'an. Kemudian juga terkait dengan sujud, diantara keutamaannya adalah sekiranya orang yang biasa sujud sholat masuk ke dalam neraka karena dosa besar yang tidak Allah ampuni selain kesyirikan dan kekufuran. Maka ketika masuk ke dalam neraka, ketika dibakar, barakallahu'alaikum, maka bekas sujudnya itu tidak tersentuh api neraka. Sebutkan riwayat al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza aradallahu rahmah man arada min ahli an-nar, amarallahu al-malaika ayyakhruju man ya'budullah fayukhrijunahum atau na'am fayukhrijunahum wa ya'rifunahum bi athari sujud." Wa harrama Allahu 'alan nar an ta'kula athara sujud. Fayukhrajuna minan nar. Fa kullu ibni Adam ta'kuluhu an-nar illa athara sujud. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, beliau bersabda, apabila Allah hendak merahmati, maka di antara bentuk rahmatnya adalah Allah merahmati orang yang menjadi penghuni neraka. Allah memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan orang-orang yang masih memiliki keutamaan, memiliki amalan beribadah kepada Allah, berarti beriman. Ya. Pokoknya orang yang masih ada keimanan ketika dia masuk ke dalam neraka karena dosa lain selain syirikan dan kekufuran, maka pasti akan dikeluarkan juga dari neraka. Maka para malaikat mengeluarkan mereka dan mengetahui mereka itu adalah muslim, mukmin, muslimah, mukminah yang masih masuk neraka bi athari sujud, dengan adanya bekas-bekas sujudnya. Dari mana tahu itu bekas sujud? Karena Allah telah mengharamkan neraka untuk ya membakar bekas sujudnya. Maka mereka dikeluarkan dari neraka. Maka setiap bani Adam yang masuk ke dalam neraka, ya, maka neraka itu, api itu akan memakannya, akan membakarnya kecuali atharus sujud. Bekas sujud tidak akan terbakar. Barakallahu. Walaupun menjadi arang, tapi yang bekas sujud tidak terbakar. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adapun orang-orang kafir di antara mereka adalah yang sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu di antaranya adalah orang-orang yang mengaku sebagai muslim namun mereka adalah kelompok sesat. Sufi ekstrim. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, sebutkan wa amma ma yaqalu awamul fuqara wasibahuhum min sujudihim baina yadayil masyayikh wa rubama kanu muhdithina fa huwa haram bi jama'il muslimin. Adapun kelakuan orang-orang awam yang mereka itu fakir ilmunya, seperti orang-orang sufi yang mereka sujud kepada ya sebagian guru-guru mereka, syekh mereka, kiai mereka, ustaz mereka, maka para ulama menyebutkan ya dari kalangan ahli hadis muhaddithin, maka itu adalah haram berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Barakallahu. Bahkan al-Imam Ibnu Shalah dan juga imam-imam yang lain menyebutkan itu merupakan kekufuran. Sampai-sampai Nabi sendiri menyatakan, "Lau kuntu amiron ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul imra'ah an tasjuda li zaujiha." Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, juga dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Kata Nabi, "Seandainya boleh aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada seseorang." Berarti kan tidak boleh sujud kepada selain Allah. Seandainya boleh, seseorang itu sujud kepada orang, niskaya ya la amartu al imra'ah, niskaya aku perintahkan seorang istri antas juda li zaudiha, untuk sujud kepada suaminya. Di situ disebutkan oleh para ulama, karena barakafikum memang ya suami itu memiliki peran penting dalam kehidupan keluarga, dan memang merupakan barakafikum kewajibannya ini tidak boleh dilupakan oleh seorang istri. Seandainya boleh untuk sujud, maka Nabi memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suami. Oleh karena itu, menunjukkan tidak boleh sujud kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu merupakan kesyirikan dan kekufuran. Tayyib, wallahu ta'ala bisawab, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini saya tutup, tidak ada pertanyaan ya, karena mau takziah ke ini ke Koang, karena bapaknya Bu Neng meninggal tadi, dikabari sekitar jam 2-an, kurang lebih pukul 2. Maka barakafikum, mungkin entah sudah disolatkan atau sudah dikubur. Kalau yang mau ikut barakafikum, monggo kita sholat sekitar situ, nanti maghrib terus pulang. Yang penting nampak saja. Wallahu ta'ala bisawab, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin, tafadhal wa hamdulillah wa barakatuh.